السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-12, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Yusuf ayat ke-40. Nah, silakan baca bukunya dulu. Ya Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu. Ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Dhalikad dinul qayyimu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah yang kalian sembah, tidaklah kalian yang kalian sembah dari selain Allah, melainkan itu hanyalah nama-nama yang kalian namai dia, oleh kalian maupun oleh nenek-nenek moyang kalian. Tidaklah Allah menurunkan nama itu min sultanin. Tidaklah Allah menurunkan nama-nama itu, dan tidaklah Min sultan itu maksudnya ini apa? Maksudnya kekuasaan. Ada keterangan nyata atau bukti nyata tentang oh, bukti Allah nyata. tidak menurunkan gitu. Tidaklah Allah menurunkan nama-nama itu sebagai bukti yang nyata gitu ya, Ustaz. Nah. Dan tidaklah ketetapan ini melainkan hanya milik Allah. Allah dia memerintahkan agar kalian menyembah kepadanya. Allah memerintahkan agar kalian menyembah melainkan hanyalah kepadanya. Hal itu adalah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah. Ma harfu nafiin ta'buduna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il min duni jar wa majrur alha'u mudhafun ilai. Illa adatul istisna mulghah asma'an maf'ulun bih dari ta'buduna semai itu fi'il madi tumu sebagai fa'il alha maf'ulun bih Bukan antum alha aja. ha aja ya ha maf'ulun bih antum itu badal dari itu ya fa'ilnya tum di depannya ya semai tumu antum Itu badal kalau itu bukan badal, ini kalau ini apa? maaf Apa? Taukid aja. Oh, taukid aja ya. Antum domir munfasih sebagai taukid. Alwau harfu atfin. Aba'u ini maktuf ke antum. Kum dofun ilai. Ma ini harfu nafiin ya. Harfu nafiin. Anzala fi al-madi. Allah lafdu jalala sebagai fa'il. Biha jarwa majrur. Min sultani jarwa majrur. Ini harfu nafiin hukmu mubtada illa adatul istisna mulghah lillahi jar wa majrur sebagai khobarnya amara fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa yaudu 'ala Allah an alla ini an harfu nasbin wa masdariin lanya harfu nafiin ta'budu fi'il mudhari mansubun bi'an illa datul istisna iya bawahnya failnya oh ya. ya wawunya awal sebagai fa'il illa adatul istisna iya hu ini maf'ulun bih ya iya ha'unya maf'ulun bih ya dzalika mubtada ad-dinu dzalika dinu ini badal ya setelah isim Ini isyarat ada alif lam khabar. Ini ada dalika huwa dinul qayyim. oh Jadi khabar Kabar aja, Hana. Kabar aja ya. Dalika mubtada ad-dinu bada al-qayyimu ini na'at al-waw harfu atfin lakinna harfu istidrak aksaro ini isim lakinna an-nasi mudhofun ilai la harfu nafin ya'lamun fi'il mudhari dengan al-waw sebagai fa'il. Tafsirnya ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an la ma'ani waro'aha ja'altumuha antum wa aba'ukum arbaban jahlan minkum wa dhalalan ma anzalallahu min hujjatin au burhanin burhanin ya Ya, burhanin benar. ala sahhatih Ala sahhatiha sihhatiha. siha oh, siha ala sihatiha mal hukmul haqqu illallahu ta'ala illa lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu amara alla tangqadu ya tangqadu wala takhdu'u tunduk wala takhdu'u li ghairi wa an ta'buduhu wahdahu wa hadha huwa dinul qayyimul ladzi la aywaja fi walakinna aktsarun nasi yajhaluna dhalik fala ya'lamuna haqiqatuhu Hakikatahu. haqiqatahu maf'ulun bih ya. Naam. Dan tidaklah kalian menyembah dari selain Allah melainkan dengan nama-nama yang kalian tidak ketahui maknanya yang tidak kalian ketahui makna di balik itu semua ya di balik Naam. Kalian menjadikan nama-nama itu oleh kalian dan nenek-nenek moyang kalian sebagai sesembahan, sebagai Tuhan-Tuhan yang bodoh, jahlan, jahil, jahil. Gitu aja Ustaz, yang anehnya. Jahil di antara kalian dan... Jalan itu maksudnya ya, karena kejahilan dan... Oh Ini maful min ajri ini. Oh, enam-enam. Karena kejahilan di antara kalian dan kesesatan yang ada pada kalian. Tidaklah Allah menurunkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran itu. Tidaklah hukum yang benar atau tidaklah suatu hukum atau ketetapan yang benar melainkan hanya milik Allah Ta'ala Ini kalau semata. kayak gini artinya pakai hanyalah aja. Hukum yang benar hanyalah Oh, mereka semata. iya. Hukum yang benar hanyalah milik Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Allah memerintahkan agar kalian tidak tunduk kepada selain Allah. Ligoir ya. Agar kalian tidak tunduk kepada selain Allah. Dan agar kalian menyembah Allah semata. Dan ini adalah agama yang benar. Yang tidak ada iwajah itu tidak ada permainan. Tidak Oh, ada itu permainan juga. kebengkokan. Oh kebengkokan. Akan. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka jahil tentang hal itu. Tidaklah mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iyyah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Apa ya tidak ya apa yang kalian sembah dari selainnya hanyalah nama-nama yang kalian namakan oleh kalian dan nenek moyang kalian sendiri, bukan nama-nama yang Allah jelaskan kepada kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan tentang sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah semata. Amara alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Itulah agama yang lurus Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, kita lihat ya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sekalipun di penjara, ya tidak menghentikan tugasnya sebagai seorang nabi, yaitu berdakwah kepada umatnya. Yang kita bisa melihat bahwa ini kan awalnya kedua temannya di penjara ingin menanyakan tafsir mimpi yang mereka alami, ya. Tapi Nabi Yusuf tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tapi menjelaskan dulu ya perkara tentang masalah akidah. Ya. Kita lihat ya di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengenalkan konsep tauhid dan juga memperingatkan mereka dari kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwa dakwah itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan tugas dakwah itu tidak akan berhenti ya sampai akhir hayat. Bagi seorang dai, bagi kita seorang muslim, kita punya kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar ya tanpa ada batasan. Ya. Nah. Ya, baca Pak Edi. Nah, Mas Tad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sahibai sijni amma ahaduhuma fayaski rabbahu khomro wa ammal akharu fayuslabu fatakulut toiru mirroksi kudiyal amrul ladhi fihi tastaftiyan. Wahai dua sahabatku di dalam penjara, adapun salah seorang dari kalian akan memberi minum kepada raja, akan memberi minum berupa khamar kepada raja. Robah itu tuannya aja. Kepada tuannya. Dan adapun yang lain, maka dia akan disalib dan burung akan memakan dan sebagian kepala dan kepalanya akan dipatok burung. Telah diputuskan, telah aku putuskan perkara kalian yang kalian minta keputusan. Ya harfu nida sohiba munada wahuwa mudof asijni mudof ilai. Ya, perhatikan ya, ini kan ya sohibai sijni ya, artinya aslinya apa Pak? Sohibani. Sohibaini. Kemudian karena dia musanna, nunnya dibuang ya. Ya, taib, lanjut. Amma harfu tafsil. Ahadukuma, ahadu mubtada, kuma mudhof ilai, alfa, alfa itu harfu atsin. Harfu jawab ya. Harfu jawab, yashki fi'il mudhore, robba maf'ul bi, alha mudhof ilai, khomron maf'ul bi yang kedua, alwawu harfu atsin, amma harfu tafsil al-akharu mubtada alfa harfu jawab yuslabu fi'il mudhari mabni majhuli wa majhul mabni majhuli alfa harfu atfin ta'kulu fi'il mudhari at-tayr fa'il min ra'sihi jar majrur alhaq mudhof ilai kudia fi'il madhi majhul amru naibul fa'il alladhi yang na'at fihi jar majrur tastaftiyani fi'il mudhari fi'il mudhari fa'ilnya alif ya sudah alif terus dia marfu masuk atau majzum. Marfu. Marfu ya. Marfu tanda rupanya apa? Alif. Enggak. Kalau ini kan namanya fi'il yang lima ya. Fi'il yang lima itu marfunya dengan. Iya. Subutun nun ya. Subutun nun ya. Hilangnya nanti. Ah, tetap nyandun ini marfu. Ya. Ya sahibayas Hasbaya sohibaya fisijni ilaikuma tafsiro annahu yahmilu ala roksihi khubjan fa ya sohibaya ilaikuma tafsiro ru'yakuma amalladhi ru'ya annahu ini fil madhi ra'a ra'a ya fa amalladhi ra'a annahu yasiru inaba inaba fi ru'yahi mana ada fi ru'yahu fi ru'yahu fa innahu yakhruju min sijni fayaku fayakuna syaki yakuno aja fayakuno syaki syaki khomro syakil khomri lil maliki wa amal akharu alladhi ro'a annahu yahmilu ala ala ro'sihi khubjan fa innahu yuslabu wa yutroku wa ta'kulu toiru min ro'sihi kudial amru alladhi fihi tastaftiyani fa furigo wa furigo minhu wa furigo minhu. Ya wahai dua sahabatku di dalam penjara, ini adalah tafsir atas mimpi kalian berdua. Adapun yang melihat dalam mimpinya sedang memeras anggur, maka dia akan keluar dari penjara dan akan menjadi pelayan yang akan memberi minum khamar kepada rajanya. Adapun yang lain yang melihat di dalam mimpinya ada di kepalanya ada roti, maka dia akan disalib dan ditinggalkan. Selanjutnya, lalu kepalanya akan dipatok burung. Telah diputuskan perkara yang kalian berdua tanyakan dan telah diselesaikan perkara itu. Diputuskan perkara itu. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai dua sahabatku di dalam penjara, adapun salah seorang di antara kalian, maka dia akan memberi minum tuannya khamr. Ini yang mimpinya memeras anggur sampai jadi khamr. Adapun yang lainnya akan disalib lalu dimakan oleh burung atau dipatok oleh burung sebagian kepalanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Perkara telah ditetapkan pada apa yang kalian minta fatwa tentang. Pada dua perkara yang kalian tanyakan kepadaku. Karena keduanya melihat kesolehan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, maka mereka berkonsultasi apa kiranya tafsir mimpi dari keduanya. Lalu Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan ini untuk berdakwah. Jadi tidak langsung bertanya, bahkan bila menjelaskan bahwa kemampuan yang dia miliki ini, kemampuan dalam tafsir mimpi bukanlah kemampuan dia semata, melainkan anugerah dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka setelah Nabi Yusuf yang menjelaskan konsep tentang tauhid, memperingatkan tentang kesyirikan, baru Nabi Yusuf menjawab tafsir mimpi tersebut. Dan karena Nabi Yusuf yang seorang nabi dan kemampuannya merupakan keajaiban yang Allah berikan kepadanya, maka benar terjadi. Dan inilah yang nantinya akan membuat Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Ya. Kita lanjutkan dulu ya kisahnya. Nah. Ya, baca Bunda Helis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Yusuf berkata kepada orang-orang yang diyakini selamat di antara keduanya, terangkanlah keadaanku di sisi Tuhanmu. Maka syaitan membuat dia lupa gitu. Maka syaitan membuat lupa menerangkan hal tersebut kepada tuannya. Maka Yusuf tetap bertahan di penjara sampai beberapa tahun. Alohatu Akfin Kola fil madi lilladhi jarwa majrur dhanna fil madi anna harfu takidin wa nasfin alha'u isim anna najin. Najinnya apa ya Ustaz? Ya berarti khobar ya, iya enggak? Oh khobar ya. Tapi mana-mana marfu'nya mana? Itu ya saya belum ini Ustaz, najin. Nah ini kan namanya isim apa nih? Isim yang diakhiri oleh ya, namanya isim apa? Oh, isim mangkus ya. Nah, betul, isim mangkus. Apa yang berlaku tentang isim mangkus? Oh, dibuang itunya apa namanya tuh. Ya, jadi isim mangkus itu pilihannya antara kalau enggak ada al ya, maka ya-nya enggak boleh muncul. Makanya najin. Kalau ada al baru bisa an-naji. Jadi ya itu hanya boleh muncul kalau ada al-nya. Kalau nggak ada alnya, ya-nya nggak boleh muncul. Nah, kalau kalau ya-nya nggak muncul, dia jadi tanwin najin. Ini namanya tanwinnya tanwin iwat ya. Namanya tanwin iwat. Tanwin iwat itu artinya apa? Tambahan ya. Oke, itu apa? Tambahan masih ada ya. Kalau iwat itu apa artinya? Iwat itu ganti ya. Jadi tanwin itu sebagai ganti dari ya yang dibuang. Jadi kenapa dia tanwin? Nah, tanwinnya itu mengganti huruf ya yang dibuang. Ya. Nah, lanjut. Min huma ajro majrur uzkurni fi'il amar nunnya nun wikoyah yanya mudof mafulun bih. Inda zorof rabbi mudofun ilaihi alkafu mudofun ilaihi. Alfa'u harfu atfin ansa fi'il madi alha'u mafulun bih asyaitonu fa'il. Zikro maful bisani. Rabbi mudafun ilaihi alha'u mudafun ilaihi alfa'ahu fatu arfin labitha fi'il madi fisi jini jara majur bit'a mafulun bi sinina na'at. Nah dari mana? Asad sinin masa na'at? Ini kan beberapa tahun ya. Ini sebagai mudhaf ilaih kan bid'ah tadi apa? Zorof kan? Oh zorof ya. Emang tadi saya bilang mafulun bih Ustaz. Oh enggak ya, jadi dia zorof aja. Zorof. Ininya mudhaf ilaih. Zorof sinin mudhafun ilaihi. Kedua. Wa qala Yusufu lillazi alima annahu najin min sahibaihi ya. Naam. Uzkurni inda sayyidikal maliki wa akhbarahu bi anni mazlumun mahbusun bila zambin fa ansa syaitanu zalikal rajula ayyazkuro lil maliki hala yusufa fama kata yusufu ba'da zalika fisi jeni iddatu iddata sanawatin. Iddata sanawatin. Yusuf berkata kepada orang yang dia mengetahui bahwa dia akan selamat di antara dua sahabatnya itu, ingatkan aku kepada raja, kabarkan padanya bahwa sungguhnya aku adalah orang yang dianiaya, orang yang dipenjara yang tidak berdosa. Maka setan menjadikan dia lupa Menjadikan laki-laki itu lupa untuk mengingatkan pada raja. Sehingga Yusuf tetap bertahan di penjara sesudah itu sampai beberapa tahun. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adzkurni 'inda rabbika fa'ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Dan Yusuf berkata kepada orang yang ia kira bahwa dia akan selamat, ya. Yusuf berkata, "Uzkurni 'inda rabbik." Sebutlah namaku di sisi Rabbmu. Maksudnya adukanlah tentang masalahku kepada Tuhanmu. Fa ansahu syaitan wa dzikra rabbi. Maka syaitan membuat dia lupa menyebut nama Rabbnya. Syaitan membuat dia lupa untuk menyebut Yusuf kepada Tuhannya. Falabisa fi sijni bid'a sinin. Maka Yusuf pun tetap tinggal di dalam penjara bid'a sinin beberapa tahun. Ya. Jadi ketika teman satu penjara ini ya keluar, kemudian Nabi Yusuf berpesan minta tolong agar diceritakan masalahnya kepada tuannya agar dia dikeluarkan dari penjara. Tapi Allah membuat syaitan membuatnya lupa sehingga Nabi Yusuf ya tetap di penjara beberapa tahun sampai ada kejadian di mana sang raja bermimpi ya. Nah, ya, silakan dibaca. Ummu Mikael baca. Naam Ustaz, assalamualaikum. Ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulat. وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. Dan raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, 7 sapi yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Wahai para malaku pembesar ya, wahai para pembesar. Malaku pembesar. Iya, pembesar betul. Wahai para pembesar, berikanlah fatwa. Ini ya. Wahai para pembesar, berikan. Gimana Ustaz? Iya, ini enggak tadi suaranya hilang muncul. Wahai para pembesar, berikanlah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini jika kalian dapat menafsirkan mimpi. Demikian Ustaz ya. Namanya. Aku afin alwabu harfu afin qala fi'il madi almaliku fa'il ini harfu tawkidin wa nasbin alya'u isim inna aro fi'il mudhari sebagai khabar inna sab'a maf'ulun bih bakaratin mudhafun ilaih simanin na'at Ya'kulu fi'il mudhari hunna maf'ulun bih. Sab'un fa'ilnya ijafun al-wawu harfu atfin sab'a ma'tub sumbulatin mudhafun ilaihi khudrin na'at al-wawu harfu atfin ukhara ma'tub yabisatin na'at. Ya harfu nida ayu munada ha tanbih al malau badal afuni Aftuni fil amar. Fil amar. Fil amar ya. Fil amar nunnya nun bi kuliah al ya'u maf'ulun bi. Bi ru'ya jar majrur ya mudhafun ilaihi. In harfu syartin kuntum fi'il madhi naqis tum sebagai isim kana isim kana di ru'ya jar majrur ta'buruna fi'il mudhari sebagai khabar kana. Demikian Ustaz. Ya. Tafsirnya qala al maliku inni ra'aitu fi manami sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'u baqaratin nahilatin minal huzali wa ra'aitu sab'a sumbulatin hudrin ya Ustaz ya. Wa sab'a sumbulatin yabisatin ya ayuhas saddat tu misada tu bahasa data. Ya ayyuhassadat wal kubara'u akhbiruni an hadhihi ru'ya in kuntum liru'ya tufassirun. Raja berkata, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku. Aku melihat dalam tidurku. Maksudnya bermimpi ya. Tujuh sapi yang gemuk dan mereka dimakan oleh sapi yang kurus. Minal huzali yang kurus ya Ustaz. Sama. Iya, yeah, sama aja itu menjelaskan definisi kurus ya. Nah. Dan aku melihat 7 tangkai gandum kurma yang hijau dan 7 tangkai gandum kurma yang kering. Wahai para bangsawan dan para pembesar, kabarkanlah kepadaku tentang mimpi ini. Jika kalian bisa menafsirkan mimpi. Demikian. Nah, ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulat. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan raja suara Ustaz hilang. Ustaznya mana ini? Terlempar sudah Ustaz, nah hilang. Halo, assalamualaikum. Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Apa namanya? Mohon izin ini. Mati lampu. Ini diterusin enggak bakal. Kalau mati lampu mah. Enggak apa-apa ya, kita sampai sini dulu. Ya, Ustaz. Ini mati lampu jadi langsung hilang. Iya, iya. Tapi kita tutup dengan adapun untuk majelis. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Pas besok buat satu halaman lagi.